Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan di dalam pembacaan kita dari kitab Kutub Minasy Syama'il Al-Muhammadiyah والأخلاق النبوية والآداب الإسلامية كرياء الشيخ جميل زين رحمه الله تعالى. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca berkenaan dengan tanda kenabian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan tanda kenabiannya. Di antaranya apa tandanya? Man yadkur, siapa yang bisa nyebutkan? Hah? Naam, terdapat ada benjolan ya, seperti daging. Naam, daging yang bulat yang terletak di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan dari pembahasan kita dan sekarang kita masuk bab yang baru pada halaman 24. Qala al-muallif rahimahullahu taala tibu raihatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bau harumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang beliau rahimahullahu sebutkan, an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhar al-launi ka'anna araqahu al-lu'lu'u idha masya takaffa'a wa ma masastu dibajan wala hariran alyanu min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala shamamtu miskan wala anbaran atyaba min raihatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang putih kulitnya. dan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mutiara. Ya, kalau berkeringat ya seperti keringatnya itu seperti mutiara kelihatannya. Nah, karena putihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza masya takaffa. Jika beliau berjalan takaffa, dia na'am berjalan dengan cepat. Ya, dia condong ke depan. Ya. Wa ma masastu, dan tidaklah aku pernah menyentuh dibat, yaitu sutra, kain sutra yang tebal dan kain sutra yang halus, aliana yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sutra yang halus itu kalah lembutnya dengan telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah pernah aku mencium ya bau wangi minyak misik dan bau minyak wangi yang anbaran, jenis minyak wangi anbaran. Ya, ada merek minyak wangi namanya Ambaron. Nah, yang lebih wangi dari wanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minyak misik, minyak ambar ya kalah dengan harumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Yang kedua, dalil yang menyebutkan akan wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anasin radhiyallahu anhu qol. Dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qala indana fa'ariqa faja'at ummi biqaruratin faja'alat taslutul 'araqa fiha fastayqadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ya umma sulaim ma hadha alladhi tasna'in qalat hadha 'araquka naj'aluhu tibana wa huwa min athyabit tibi, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami ya ke rumah kami, faqala indana ya faqala, di sini bukan qala yaqulu tapi qala yaqilu. Qala yaqilu qailulah, bimana qailulah yaitu tidur sejenak, istirahat sejenak, na'am di siang hari. Dan qailulah merupakan sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan akan pentingnya istirahat di siang hari. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kilu fa inna asyayatina la taqilu ya, tidurlah, istirahatlah di siang hari, karena syaitan tidaklah qailulah di siang hari. Sehingga dalil ini menunjukkan jika seorang qailulah, yaitu istirahat di siang hari, tidak harus lama berjam-jam, ya, merebahkan badan. Naam, ini termasuk qailulah. Dan ini merupakan bentuk menyelisihi syaitan. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, 10 menit, 5 menit. Ya, termasuk tak kalah seorang merebahkan badannya. Ya, termasuk dikatakan qailulah. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailulah, ya, di sisi kami, kata Anas. Fa'ariqa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeringat. Ya. Tentunya di zaman itu, ya, beliau, ya, rumah seperti itu, ya, panasnya luar biasa, tidur berkeringat. 6. Faja'at ummi biqarurah, maka ibuku, kata Anas, datang dengan membawa botol. Dengan membawa botol. Maka ibuku, yaitu faja'alat taslutu, yaitu ya Ummu Sulaim memulai memasukkan keringatnya Rasulullah. Ya, memasukkan keringatnya Rasulullah ke dalam botol tersebut. Ya, taruh di bawahnya Rasulullah. Atau al-muhim, keringat itu dimasukkan ke botol yang dibawa oleh Ummu Sulaim. Fastaiqadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun ketika ya diambil keringatnya. Maka faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Maka Ummu Sulaim mengatakan, ini adalah keringatmu. Naja'aluhu, kata Ummu Sulaim, kami jadikan keringat ini, yaitu keringat ini, untuk menyawangi kami. Nah, ya, keringatnya Rasulullah, nah, bisa dijadikan minyak wangi. Dan tadi disebutkan bahwa ya, minyak misik, minyak yang ambaran kalah dengan bau harumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan keringat-keringat kita tentunya. 6. Ya, ini keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan campuran minyak wangi di saat itu. 6. Wa huwa min athyabit thib, dan keringat Rasulullah merupakan minyak wangi yang paling wangi. Nah, minyak wangi yang paling wangi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, sehingga sunnah seorang untuk menggunakan minyak wangi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, ya, beliau menyukai yang wangi. Yang ketiga, kana sallallahu alaihi wasallam yu'rafu bi rihit thibi idza aqbala, sahahu al-Albani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui, dikenal, ya, dengan bau harumnya tak kala beliau datang, ya. Tak kala mau datang ke majelis mungkin, ya, baunya sudah tercium dari jauh. Nah, ini Rasulullah sudah datang. Ini mereka mengetahui dengan tanda baunya wangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kalah beliau datang. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak diberikan minyak wangi. Ya. Itu tak kala diberikan ada seorang yang memberikan minyak fadl. Nah, pakai minyak wangi. Ya. Pakai walaupun kita sudah pakai minyak wangi. Ya, jangan kita sudah pakai minyak wangi mau dikasih ditolak. Enggak, saya sudah pakai. Ini khilafus sunnah. Menyelisihi sunnah. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kurang apa wanginya? Ya. Bahkan wanginya Rasulullah lebih wangi daripada minyak wangi yang paling wangi. Tetapi kata Rasulullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Naam. Rawahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, sifatu naumir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sifat dari tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji kitab ini bukan sebagai maklumat, sebagai pengetahuan saja, tapi bagaimana iktidaan bir rasul, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang kecil. Naam. Mungkin dianggap anggapan kita, ya, di dalam syariat enggak ada perkara yang kecil. Ya. Perkenaan dengan ya, bau wangi, ya. Taib. Dan ini berkenaan dengan tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan ketika hendak tidur? Nah. Yang pertama, kana yanamu awwalal laili wa yuhyi akhirahu. Muttafaqun alaih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam. Ya. Di awal malam. Ya. Awal malam kalau di jam kita ya jam-jam. Awal setelah isya itu awal malam. Nah. Ya. Atau jam 9 itu masih termasuk awal malam. Al-muhim awal malam. Setelah isya itu awal malam. Termasuk masuk dari awal malam. Kana yanamu awal lail. Adalah Nabi SAW. Ya, tidur di awal malam wa yuhyi akhirahu dan menghidupkan pada akhir malamnya. Menghidupkan akhir malam. Nah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, yaitu pada di saat akhir malam beliau bangun dan menghidupkan malam untuk beribadah, naam, tahajud, qiraatul Quran dan yang lainnya. Lebih-lebih kita masuk pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tak kala masuk pada 10 terakhir dari bulan Ramadan mengikatkan kain sarungnya, itu menunjukkan bahwasanya melebihkan, ya, menggiatkan dibandingkan hari-hari sebelumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada malam yang tentunya diinginkan oleh semua manusia dari kaum muslimin, yaitu Lailatul Qadar. Nah. Kemudian yang kedua, apa yang beliau sebutkan Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismillah bismikallahumma amutu wa ahya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa, ketika hendak atau ketika berada di tempat tidurnya, ya, beliau membaca bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, dengan menyebut namamu ya Allah, amutu wa ahya. Aku ya mati wa ahya, dan aku hidup. Dan naum disebutkan oleh ulama adalah akhul maut. Naum adalah akhul maut, yaitu saudara dari kematian. Nah, dan tidak ada jaminan kita setelah tidur kita bisa bangun. Enggak ada jaminan, enggak ada yang menjamin. Nah. Wa idza staiqala qala, dan tak kala beliau bangun, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang ahyana, yang telah menghidupkan kami setelah ya dia mematikan kami, wa ilainan nusyur, dan kepadanya lah ya an nusyur di ya kumpulkan. Kemudian yang ketiga, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-aymani wa qala rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu ibadaka, rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika beliau ya sudah berada di tempat tidurnya, wada'a kaffahu, beliau meletakkan telapak tangan telapak kanannya di bawah pipinya yang kanan. Ya, di bawah pipinya yang kanan. Ya, sehingga miring. 6. Wa qala, dan berdoa, wahai Rabbku, kini azabaka, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Kemudian yang keempat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyhi kulla lailatin jama'a kaffaihi fa nafasa fihima wa qara'a fihima kul huwallahu ahad wa kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu wa ma akbala min jasadihi yasna'u dhalika thalatha marratin, muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau telah berada di kasurnya, pada setiap malamnya beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Fanafasa, dan meniupkan kepada kedua telapak tangannya. Kemudian membaca kul huwallahu ahad, al-ikhlas. Kemudian membaca surat al-falaq, kul a'udhu birabbil falaq. Kemudian membaca kul a'udhu birabbin nas. Kemudian setelah itu mengusapkan. Ya, mengusapkan kedua telapak tangan ini, ya, beliau usapkan ke apa yang mampu di badannya. Beliau memulai kepada kepalanya, kemudian wajahnya, dan seluruh tubuhnya yang mampu untuk dijangkau. Dan beliau lakukan hal tersebut 3 kali. Ya, dengan bacaan yang baru pula. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kelima, kanat wisadatuhu allati kanat wisadatuhu sallallahu alaihi wasallam allati yanamu alaiha billaili min adam ay jildin hasfuha min lifin, yaitu wisadatuhu, bantalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau gunakan untuk tidur, ya, setiap malamnya, naam, terbuat dari kulit. Haswuha, yang isinya dari serabut, yaitu dari kulit, naam, batang kurma. Ya, batang kurma, ya, serabutnya, batangnya. Empuk atau keras? Enggak ada yang jawab empuk. Nah, kecuali bantal-bantal kita, enggak ada yang keras. Nah, ini bantal Rasulullah keras. Nah, kemudian yang keenam, kana fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adam. Tadi bantal, sekarang kasurnya yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidur. Ya, terbuat dari kulit yang, naam, kulitnya isinya dari batang kurma. Hasfuhu lifin. Atau hasfuhu lifun. Kalau ini lifun, karena enggak ada huruf jarnya. Kemudian yang ketujuh, qalat Aisyatu radhiyallahu anha, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Faqala, ya Aisyata, ya Aisyatu, inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau, ya, salat witir? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mata saya tidur tetapi hati saya tidak tidur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada sifat-sifat Rasulullah yang berikutnya pada pertemuan yang datang. Naktabi bihadzal qadar. Subhanallahi walhamdulillah. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.